Ya satu nasa dan rumput janda. Cuma diriku yang ada di dalam hatimu. Ternyata kamu selingkuh dengan janda tetangga rumahku. Khusus special buat yang lagi janda. Ya bangkit dong dari move on-nya sayang.